بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان الدين عزكم الله، perkara yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Adz-Dzariyat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Maka tugas seorang insan di muka bumi ini ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya dan juga para nabinya ke muka bumi ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat manusia dan jin bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah itu dinyatakan benar ketika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan karena Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab sucinya termasuk Al-Qur'anul Karim, di dalamnya memaparkan bagaimana bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwanul muslimin azzakumullah, barang siapa yang semasa hidupnya betul-betul mewujudkan ubudiyah, mewujudkan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, maka dia akan menggapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan pada agamanya dan pada akhiratnya. Namun sebaliknya, siapa saja yang tidak mengindahkan kewajiban dia beribadah kepada Allah, dia akan sengsara di dunia, sengsara pada agamanya, dan tentunya sengsara di yaumul qiyamah nanti. Sehingga ibadah ini barakallahu fikum selain merupakan tugasnya kita, namun dari sisi kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatannya kembalinya kepada kita masing-masing. Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun. Allah Maha Kaya, dari semua hamba-hambanya. Manfaat ibadah untuk kita, kemaslahatan ibadah untuk kita. Yang kepingin bahagia, yang kepingin sejahtera, maka dia harus mewujudkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan contoh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, di sana ada perkara-perkara yang membuat seorang insan terhalang dari ibadah kepada Allah, bahkan membuat seorang insan menyimpang dari tujuan aslinya yang semestinya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan ibadah, bukan semata-mata meninggalkan ibadah, namun lebih daripada itu, dia telah terjerumus di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di samping hamba tadi melupakan, meninggalkan kewajiban dia, tanggung jawab dia beribadah kepada Allah, dia telah terjatuh dalam tindakan dosa. Dosa-dosa ini barakallahu fikum memiliki efek yang sangat dahsyat, efek yang luar biasa negatif pada kehidupan individu-individu pelakunya, bahkan efek yang negatif pada lingkungan dan masyarakatnya. Ikhwanam tina azzaikumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji perihal dosa, perihal maksiat, dan secara khusus pengaruhnya dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Ikhwanam tina azzaikumullah, kalimat al-maksiyah, kemaksiatan, ini lafad yang umum. Lafad yang umum meliputi barakallahu fikum segala bentuk maksiat, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala maksiat, kalimat maksiat sebuah kalimat yang mencakup semua dosa, mencakup semua dzunub, semua dosa. Ketika kita lihat dari sisi tingkatan-tingkatan dosanya, al-maksiyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah maksiatul kufri wa syirik, kemaksiatan-kemaksiatan dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Kemaksiatan dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Ini yang paling besar. Ini yang paling besar, yang paling fatal. Pada prinsip akidah Ahlus Sunnah, pada prinsip akidah Ahlus Sunnah, kufur dan syirik dibagi dua. Ada kufur akbar, ada kufur asgar. Ada kekufuran besar, ada yang kecil. Ada syirkun akbar, ada syirkun asgar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Bedanya barakallahu fikum, kalau kufur dan syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad dia. Tapi kalau yang kecil, kufur yang asgar, syirik yang asgar, belum sampai pada tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi ingat, kaidah kata para ulama, semua maksiat, semua dosa yang dicap sebagai kekufuran dan kesyirikan, itu tingkatan dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain yang bukan kesyirikan. Barakallah. Yang kedua, tingkatan yang kedua ialah maksiatul bid'ah, kemaksiatan-kemaksiatan dalam bentuk kebid'ahan dan penyimpangan, baik bid'ah akidah, ya, penyimpangan-penyimpangan akidah, atau bid'ah amaliyah, bid'ah dalam bentuk amal-amal, ritual-ritual ibadah, atau bid'atun lafziyah, bid'ah-bid'ah yang dilafalkan, zikir-zikir bid'ah, doa-doa bid'ah, bacaan-bacaan bid'ah, dan segala macam yang lafaz. Ini yang kedua, ya. Kemaksiatan dalam bentuk kebid'ahan dan penyimpangan. Juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bid'ah itu dibagi dua. Yang pertama ialah bid'atun kubra. Bid'atun kubra, bid'ah yang besar, atau disebut dengan istilah bid'atun mukaffirah. Bid'atun mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Seperti bid'atul rafid, bid'ah dalam bentuk akidah rafidah, ini kafir. Bid'ah tajahum, bid'ah dalam bentuk akidah jahmiyah yang menolak semua nama-nama dan sifatnya Allah Azza wa Jalla, ada kafir. Ini kekufuran. Contoh yang lain seperti wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, meyakini Allah menyatu dengan hamba-hambanya, kufur. Dan yang lain-lainnya, itu namanya bid'atun kubra, bid'ah yang besar, atau dikenal dengan bid'atun mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Yang kedua disebut dengan bid'atun mufassiqah. Bid'atun mufassiqah atau bid'atun sughra, bid'ah yang kecil, atau dikenal dengan sebutan bid'atun mufassiqah, bid'ah yang membuat pelakunya fasik. Bid'ah yang membuat pelakunya fasik, belum kafir. Zikir-zikir bid'ah, salawat-salawat bid'ah, amaliyah-amaliyah bid'ah dan segala macamnya, ini adalah bid'atun mufassiqah. Barakallahu'alaikum. Ada yang kubra, ada yang sughra. Barakallahu'alaikum. Kaidah juga, ya kan. Sebuah amalan atau perbuatan yang dicap sebagai kebid'ahan, sebuah amal, sebuah perbuatan, sebuah ucapan yang telah dicap sebagai kebid'ahan, itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar lain yang bukan bid'ah. Paham ya? Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada dosa besar maksiat. Tingkatan yang ketiga ialah maksiatul dzunub. Maksiatul dzunubi wal atham. Kemaksiatan dalam bentuk dosa-dosa. Ini selain kufur, selain syirik, selain bid'ah. Yang ketiga namanya maksiat dzunubul wal'atham, maksiat dalam bentuk dosa dan al-itsm. Ini juga sama. Mayoritas ulama kita menyatakan dosa itu dibagi dua. Ada yang namanya kabirah, jamaknya kabair. Al-kabair, dosa-dosa besar. Ada yang namanya saghirah, jamaknya saghair, dosa-dosa kecil. Dosa besar, kaidah untuk mengetahui dosa besar adalah sebuah dosa yang diancam dengan azab. Ini kaidah untuk mengetahui dosa besar. Sebuah dosa yang diancam dengan azab atau diancam dengan laknat atau diancam dengan ghadab murkanya Allah Azza wa Jalla atau diancam dengan hukum had, hukum-hukum had dalam Islam, potong tangan, rajam dan segala macamnya. Ini ciri-ciri yang menunjukkan tindakan itu dikatakan sebagai tindakan dosa besar. Sebuah amal, perbuatan, ucapan kok di ancam dengan azabnya Allah, dengan laknatnya Allah, dengan murkanya Allah, dengan hukum-hukum had di muka bumi ini, dosa besar. Selain itu namanya dosa, dosa kecil. Dosa besar seperti zina besar. Kenapa ya kan? Diancam dengan hukum had rajam. Maling mencuri besar. Kenapa ya kan? Diancam dengan potong, potong tangan. Demikian seterusnya. Besar ada yang sogair, yang kecil. Ini klasifikasi tingkatan-tingkatan maksiat. Ada yang kufur, ada yang syirik, ada yang bid'ah, besar, kecil. Ada yang dosa, besar dan kecil. Semuanya barakallahu fikum dihukumi haram. Semuanya dihukumi haram, wajib ditinggalkan oleh siapapun. Haram hukumnya dilakukan. Ada yang membuat pelakunya kafir, ada yang belum tingkatan kafir. Ini ditinjau dari sisi tingkatan-tingkatan maksiatnya. Ikhwanatina azakumullah, para ulama juga menyebutkan klasifikasi yang lain terkait dengan masalah dosa ini, ikhwan. Mereka mengatakan dosa itu ditinjau dari sisi keragamannya. Keragamannya ada 4 macam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, atau dengan judul yang lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala Ad-Da'wa Isyafi. Baik, ada empat macam ya. Maksiat atau dosa ditinjau dari keragamannya. Ada 4 macam. Ini saya sebutkan supaya kita bisa mengetahui lebih lanjut masalah ini. Yang pertama disebut dengan dzunubun mulkiyah. Dosa-dosa mulkiyah. Mulkiyah itu kerajaan, kekuasaan. Yang kedua disebut dengan dzunubun syaitaniyah. Dosa-dosa setan. Yang ketiga disebut dengan dzunubun sab'iyah. Dzunubun sab'iyah, dosa-dosa hewan buas. Yang keempat ialah dzunubun bahimiyah. Dzunubun bahimiyah, dosa-dosa hewan ternak. 4 ya. Dosa para raja, dosanya para setan, dosanya hewan buas, dan dosanya hewan-hewan ternak. 4 macam. Semuanya haram, semuanya maksiat, semuanya dosa. Perinciannya ya, Pak. Yang pertama yang disebut dengan adzunubul mulkiyah, dosa-dosa para raja, para penguasa. Disebut demikian dikarenakan barakallahu fikum, para pelakunya umumnya dari kalangan orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Maknanya ialah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ayyata'ata ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyah. Dhabitnya, yang namanya dosa-dosa penguasa para raja, dia melakukan segala sesuatu yang tidak pantas bagi dia. Dia melakukan segala sesuatu yang tidak pantas bagi dia dari sifat-sifat ketuhanan. Dari sifat-sifat Rabb. Seperti Al-Kibriya, dosa dalam bentuk kesombongan, takabur. Al-Azamah, merasa dirinya agung, dirinya besar. Al-Qahr wal-Ulu, merasa dirinya tinggi di muka bumi ini. Merasa dirinya memaksa, menguasai makhluk-makhluk yang lain. Contoh yang lain, isti'badul khalq, memperbudak makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan yang semisal itu ikhwan, dari tindakan para penguasa dan para raja pada umumnya. Kesombongan, ya, kesombongan, keangkuhan, kecongkaan, dan semisalnya. Namanya, termasuk di dalam dosa ini ialah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalam dosa ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa syirik dimasukkan di sini. Barakallahu fiik. Ini ya ikhwan merupakan macam dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar dari semua dosa-dosa yang ada. Semua bentuk kekufuran, kesyirikan dimasukkan di sini. Termasuk di dalam dosa ini adalah al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tentang Rasul tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Bicara masalah syariat, bicara masalah hukum, bicara masalah agama tanpa ilmu. Ini dimasukkan di sini. Namanya dzunubun mulkiyah, dosa-dosa para raja. Bukan berarti raja tok yang demikian, ketika seseorang hamba jatuh dalam pembahasan semacam ini, maka masuk dalamnya barakallah. Ada pun yang kedua, yang disebut dengan dzunubun syaitaniyah, dosa-dosa setan, yakni at-tasyabbuhu bisyaitan, menyerupai dosanya setan, menyerupai dosanya iblis la'anahullah. Ini merupakan kelakuan-kelakuan iblis. Ini merupakan tindakan-tindakan syaitan. Contoh kata-kata Ibnu Qayyim, seperti dosa yang namanya al-hasad. Hasad ya ikhwan, iri dan dengki yang membuat dia jatuh dalam dosa. Hasad. Iblis hasad kepada siapa kan? Iblis hasad kepada Nabi Adam. Ada hasad. Al-baghi. Tindakan semena-mena. Tindakan semena-mena kepada hamba-hamba Allah. Ini syaitan. Al-ghish. Tipu-menipu. Al-ghish, tipu-menipu dalam perkara muamalah, dalam perkara akad, dagang, dan semisalnya. Al-ghil wal-khida' wal-makr. Makar, tipu daya, tipu daya, tipu muslihat, tipu muslihat, dan semisalnya. Ini semuanya dikatakan setan ya, dosa syaitaniyah. Termasuk di dalamnya ialah mengajak orang untuk maksiat. Mengajak orang untuk maksiat, menghias-hiasi kemaksiatan. Syaitan hal. Atau sebaliknya, mencegah orang dari kemakrufan. Mencegah orang dari ketaatan. Atau dia menggambarkan jelek ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Syaitan ya. Termasuk di dalamnya ialah al-ibtida'u fid-din. Membikin kebid'ahan-kebid'ahan pada agama ini. Baik pada akidahnya atau pada ritual ibadahnya atau pada ucapan-ucapannya, membikin kebid'ahan-kebid'ahan pada agama ini. Syaitan. Masuk di dalamnya semua ajakan-ajakan, seruan-seruan kepada bid'ah dan kesesatan. Sehingga penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte sesat dimasukkan di sini. Tindakan-tindakan para penyesat-penyesat umat dimasukkan di sini. Jatuh dalam dosa syaitaniyah. Dosa-dosa setan, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Secara tingkatan di bawah yang pertama. Yang pertama syirik kufur padanya. Yang kedua bid'ah padanya. Yang kedua. Yang ketiga disebut dengan dzunubun sab'iyyah, dosa-dosa hewan buas. Dosa-dosa hewan buas. Dikatakan demikian, dikatakan kelakuannya, tindakan-tindakannya kayak hewan buas. Mirip kayak hewan buas. Seperti safkud dima, menumpahkan darah orang lain, pembunuhan. Ya, pembunuhan, pembunuhan yang menumpahkan darah orang lain. Al-udwan, permusuhan, permusuhan. Al-ghadab, amarah-amarah, angkara murka, angkara murka yang membuat dia jatuh dalam kemaksiatan. Ini buas. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya segala bentuk kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Membolimi hartanya orang, maling. Nah, entah dikatakan maling, entah dikatakan korupsi, entah dikatakan merampok, dikatakan merampas. Atau membolimi kehormatan orang lain. Menjatuhkan kehormatan orang lain. Atau menjatuhkan darah orang lain. Pembunuhan, peperangan, dan segala macam yang berkaitan dengan ini semuanya. Ini namanya dzunubun sab'iyyah. Segala bentuk dosa-dosa yang berkaitan dengan Bani Adam yang melibatkan bentuk kezaliman-kezaliman yang semena-mena dimasukkan di sini. Ini dosa-dosa binatang buas. Yang keempat, disebut dengan adzunubul bahimiyah. Dosa-dosa hewan ternak. Dikatakan demikian dikarenakan itu merupakan kelakuannya hewan-hewan ternak. Hewan ternak kayak apa ya, Pak? Kayak apa hewan ternak itu ya, Pak? Seperti sapi, kambing, unta, dan semisalnya. Saya mau tanya, kalau sapi, kambing itu apa pekerjaannya ya, Pak? Hah? Urusannya adalah perut, nah, dan satu itu. Nah, maka termasuk dalam kategori dosa-dosa hewan ternak ini ialah ambisi untuk menunaikan syahwatnya, baik syahwat pada perutnya atau syahwat di bawah perutnya. Tahu ya, di bawah perutnya ya. Sehingga dimasukkan di sini semua bentuk perzinaan-perzinaan. Zina atau liwat atau sihak, zina atau homo atau lesbi dan semisalnya LGBT. Itu dosa hewan ternak. Juga dimasukkan di sini barakallahu fikum ambisi untuk mengambil harta orang lain, memakan harta anak yatim dimasukkan di sini, nah, mencuri harta orang lain, korupsi dimasukkan di sini, bakhil, kebakhilan, kikir dimasukkan di sini, nah, ambisi dunia dimasukkan di sini, ambisi tahta dimasukkan di sini. Ini semua ikhwan namanya dzunubun bahimiyah, dosa-dosa hewan ternak. Semuanya haram, semuanya maksiat, namun tingkatannya macam-macam. Saya mau tanya ya, Pak. Yang paling banyak menimpa makhluknya Allah yang sebelah mana? Yang pertama dosanya para raja atau para syaitan ataukah hewan buas ataukah hewan ternak? Yang paling banyak menimpa makhluk Allah, hamba-hamba Allah, yang mana ya, Pak? Bagaimana? Pertama dan kedua. Ya, itu banyak. Semuanya banyak ya, Pak. Tapi yang paling banyak. Hah? Nomor apa? Nomor empat. Naam. Nomor empat. Dikarenakan yang satu ini masuk ke semua hamba-hamba Allah azza wajalla. Para raja-raja itu kena ini. Urusannya syahwat, perut, bawa perut. Kena dia. Ya baik. Yang terkena penyakit syaitaniyah juga begitu. Perut, bawa perut. Ya baik. Tapi orang-orang yang hanya berpikir urusan perut, bawa perut, enggak mikirnya di atas. Jarang memikirkan masalah kekuasaan terkait dengan masalah itu. Jarang. Yang penting enak, yang penting beres, kayak gitu ya. Yang penting makan enak, yang penting tersalurkan yang satu itu. Dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa hadzal qismu aktsaru dzunubil khalqi. Tipe yang keempat tadi, dosa-dosa hewan ternak, itulah yang paling banyak menimpa makhluknya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Ini yang paling gampang dilakukan. Dari sinilah ada yang naik ke atas. Dari mulai urusan perut, bawahnya perut, naik ke atas. Mulai sabu'iyah muncul. Hewan buasnya muncul. Atau ada lagi yang syaitaniyahnya muncul. Atau bahkan mulkiyahnya muncul. Itu semua diawali dari yang keempat tadi. Dosa-dosa hewan ternak. Urusannya perut, bawah perut. Perut, bawah perut. Sebagian berlanjut kepada dosa-dosa yang setelahnya lagi. Allahul musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum. Yang namanya dosa, pintu menuju kebid'ahan. Yang namanya dosa, pintu menuju kesyirikan dan kekufuran. Al-ma'siyatu dihlizul kufur wa syirik. Yang namanya maksiat, pintu masuk menuju kekufuran dan kesyirikan barakallah. Ini yang sebagai penggambaran. Banyak sekali ragam-ragam dosa. Kalau terkait dengan masalah alat yang dipakai berbuat dosa, macam-macam lagi disebutkan oleh para ulama barakallah. Nah, kalau dilihat dari sisi alat yang digunakan untuk berbuat dosa, macam-macam itu. Disebutkan ada beberapa macam ya, ikhwan. Yang pertama disebut dengan lahawat. Lahawat sama dengan nazarat. Dosa dari pandangan mata. Nengak, tengok, tengak, tengok, tengak, tengok, tengak, tengok. Namanya lahawat. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh agama. Ini disebut dengan Rasulus Syahwat. Utusannya syahwat. Ra'idus syahwat. Pemimpinnya syahwat. Pendorong pemicu syahwat. Itu pandangan. Lahawat. Lahawat. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Lahawat. Pandangan dan pandangan. Barang siapa yang menundukkan pandangannya namanya ghadzul basar, akan terjaga dari banyak maksiat. Barang siapa yang membiarkan pandangannya kesana kemari memandang perkara-perkara yang haram, maka akan membawa dia pada kehancuran para ulama. Namanya kalau mau ditartib, yang kali pertama terjadi adalah nazar, melihat perkara diharamkan dalam Islam. Entah memandang wanita yang bukan mahramnya atau memandang sesuatu yang menimbulkan syahwatnya. Al-muhim, melihat segala sesuatu yang haram. Awalnya adalah an-nadhrah, pandangan. Kemudian thumma tuwallidul khatrah. Dari mulai pandangan melahirkan khatrah, kelebat-kelebat dalam hati, kelebat dalam benak. Pandang, berkelebat. Apa tadi? Apa tadi? Kok indah? Kok cantik? Kok ila akhir? Berkelebat. Namanya khatrah. Dari yang namanya khatrah, kelebatan-kelebatan, muncul yang namanya fikrah. Tahu fikrah? Dipikir sama dia. Tadi aja berkelebat. Kelebat gitu. Tahu-tahu? Bersarang? Masalah pemikiran dia. Dipikir sama dia. Namanya fikrah ini. Nah, kalau sudah masuk dalam fikrahnya dia, maka akan memunculkan syahwah. Awalnya pandangan mata, tahu-tahu berkelebat, tahu-tahu mancep dalam pikiran dia muncul syahwat. Sudah mulai ada getaran-getaran dalam hati, dalam jiwa. Ketika muncul syahwat, dibiarkan muncul yang namanya irada. Mulai ada kemauan, kehendak untuk pelampiasan syahwat. Kalau sampai dikatakan irada, tinggal lihat keadaan dia. Semakin kuat kemauannya atau kamu lemah. Ketika irodahnya, keinginannya untuk melampiaskan tadi sangat-sangat kuat, maka pasti jatuh dalam kemaksiatan. Wallahul musta'an. Labud, pasti ya. Kecuali ada penghalang barakallahu. Bahaya. Dan itu jangan dikira kemudian butuh waktu. Enggak, cepat, sangat cepat. Untuk lihat. Allahul musta'an. Subhanallah. Ada makhluk yang seindah itu. Berkelebat di benak. Pandang sudah, dia pergi kan. Berkelebat di benak. Apa tadi ya? Dibiarkan berpikir. Tadi memang wah. Terus ujungnya ikhwan perzinahan. Allahul musta'an. Ini yang namanya lahawat. Maka yang namanya pandangan mata barakallahu fikum ini merupakan pertama kali atau kali pertama orang jatuh dalam banyak kemaksiatan dari mulai pandangan mata. Oleh sebab itulah barakallahu fikum dalam Islam diperintahkan untuk ghadul basar, menutup atau menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan. Enggak diperbolehkan untuk memandang hal-hal yang diharamkan dalam Islam barakallahu fikum. Nah, yang namanya nazar sahbun min siham syaitan. Satu panah dari panah-panah setan itu pandangan. Barakallahu fikum. Yang kedua namanya al-khatarat. Dengan lahawat, pandangan-pandangan mata, sekarang khatarat yang berkelebat dalam benak. Yang melintas dalam benak, berkecamuk dalam benak ya. Wah, luar biasa. Ini fasya'nuha as'ad. Perkaranya lebih sulit lagi. Sebab sudah berkelebat dalam benaknya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Di situlah sumber pertama kebaikan atau kejelekan. Itu khatarah. Kalau yang berkelebat perkara yang baik, bagus. Kalau yang berkelebat perkara yang jelek, bahaya. Kalau enggak segera dibuang jauh-jauh, maka akan melahirkan yang namanya syahwah, melahirkan yang namanya irodah, melahirkan yang namanya tindakan. Kata beliau, faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsih wa qahara hawa. Maka barang siapa yang betul-betul memperhatikan pada kelebatan-kelebatan benaknya, dijaga, kemudian ada yang buruk dihempaskan, maka dia akan mampu untuk mengekang dirinya dan mengalahkan hawa nafsunya. Waman ghalabathu khataratuhu fahawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Namun barang siapa yang terkalahkan oleh kelebatan-kelebatan benaknya, maka hawa nafsunya akan lebih menguasai lagi. Wa man istahana bil khatarat qadathu qahran ila halakat. Dan barang siapa yang bermudah-mudah menganggap enteng perkara yang berkelebat-kelebat dalam benaknya, maka akan menuntun dia dengan paksa kepada kehancuran dan kebinasaan. Hadirin sekalian, hati-hati barakallahu fikum. Ini semuanya ditepis. Ada yang bagus lanjut. Begitu ada yang jelek langsung tepis. Jangan dibiarkan bersemayam dalam kelebatan kita, akan memunculkan fikrah, memunculkan syahwah, memunculkan yang namanya iradah. Barakallahu fikum. Adapun yang ketiga, ialah namanya al-lafadhat. Al-lafadhat, lafad-lafad yang muncul. Lafad-lafad yang muncul dari benak. Hah? Kemudian kuat masuk dalam pikiran. Lafadhat. Terkadang mulutnya ini ikut-ikutan beraksi. Itu namanya apa ya? Ekspresi. Ekspresi yang dalam benaknya. Yang dalam benaknya para ulama. Pertama lihat berkelebat. Hah? Dibiarkan dalam pikiran. Lafaznya ikut-ikutan ya. Cuma namun seger dia bilang gitu. Seger rek. Allahu musta'an. Inilah lafaz. Barakallahu fikum. Ini sudah mulai beramal. Ketika sudah muncul di lafaz sudah terkena hukum dosa. Ketika sudah muncul di lafaz sudah terkena hukum dosa. Apalagi dalam amaliyah langsung perbuatannya. Disebutkan dalam satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza, innallaha tabaraka wa ta'ala tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam, ma lam tatakallam aw ta'mal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jal mengampuni dosa-dosa umatku apa yang berkelebat dalam hati mereka, yang berkecamuk dalam jiwa mereka. Allah maafkan selama belum dia ucapkan dan belum dia amalkan. Jadi ketika masih pertama kali berkelebat, berkecamuk, itu belum ada dosa ya. Tapi ketika sudah dilafalkan, dosanya muncul. Atau diamalkan, dosanya muncul. Terkait dengan yang namanya nadhra, pandangan, kalau kali pertama dengan tanpa kesengajaan, enggak dosa. Pertama dan tanpa sengaja, enggak dosa. Nah, diulangi lagi, dosanya kelihatan. Sebab sudah ada reaksi perbuatan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan, yang diinginkan ialah hati-hati kalian dari yang namanya lahawal, pandangan-pandangan kepada perkara yang haram. Waspadai namanya khatarat, kelebatan-kelebatan benak, berkecamuk dalam perkara yang haram, dalam perkara yang dilarang oleh agama. Barakallahu. Ini ikhwan terkait dengan seputar pembahasan masalah dosa dan maksiat. Adapun efeknya sangat mengerikan. Adapun efek dosa, barakallahu fikum, sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan ya, ikhwan. Di antara efek maksiat. Di antara efek maksiat ialah rezekinya sempit. Bahkan diharamkan dari rezeki yang halal. Maksiat mempersempit rezeki. Maksiat mempersempit rezeki. Bahkan ditiadakan dari rezeki yang halal. Ingat ada kata-kata rezeki yang halal. Kalau orang itu maksiat, kok semakin banyak rezekinya, semakin dosa, semakin lancar rezekinya, itu namanya istidraj. Dilulu oleh Allah Azza wa Jalla, dibiarkan oleh Allah sampai dia lalai, dia lupa, akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Yang dibahas sekarang ya, Han, maksiat itu membuat rezeki kita macet. Rezeki yang halal akan sempit, akan macet. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba dia diharamkan dari rezeki yang halal dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini telah dicamkan baik-baik. Takwa kepada Allah, amal yang saleh, sebab lancarnya rezeki. Nah gitu ya. Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami berikan kepadanya solusi yang terbaik untuk masalah dia, dan akan kami kasih dia rezeki dari arah enggak disangka-sangka. Itu takwa ya. Sebaliknya, maksiat mempersempit rezeki. Seorang hamba diharamkan rezeki yang halal dengan sebab dosa yang menimpa dia. Ya, dosa yang dia lakukan, para ulama. Ini sebagai upaya evaluasi. Barakallahu fikum. Antum camkan baik-baik. Golek rezeki kok gak ada buahnya. Ada aja musibah demi musibah, balak demi balak. Rezekinya kok gak lancar-lancar, sumpokai. Antum cek, itu jangan-jangan Anda itu full dosa. Jangan-jangan dikarenakan dosa Anda sendiri. Segera istighfar, taubat kepada Allah. Istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jal, dievaluasi dosa mana yang terjadi, tinggalkan, ketaatan mana yang kurang, perbaiki. Segera taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Dan seseorang yang imannya masih kuat akan merasakan, begitu dia jatuh dalam karena dosa, itu dia akan merasakan kesempitan yang luar biasa. Merasa dia, ini ada yang gak beres, mesti ada yang gak beres ini. Lagi jatuh dalam dosa ikhwan, ngerti dia. Sudah istighfar, astagfirullahaladzim, salah, maksiat dia. Sudah istighfar ya, dia akan merasa, mesti ada yang gak beres, mesti ada yang gak beres ini. Entah pada istrinya, atau pada anaknya, atau pada hewan, pada hewan-hewannya, atau pada mobilnya, atau pada apanya, atau pada rezekinya, error ya ikhwan. Ingat, itu semua adalah efeknya dosa. Segera istighfar kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara efek dosa, barakallahu fikum, ialah secara umum ta'siru umurihi alaih. Tadi kan bab rezeki, sekarang lebih umum lagi ya. Ta'siru umurihi alaihi, semua urusannya jadi sulit. Fala yatawajjahu li amrin illa yajidahu mughlaqan duna aw muta'assiran alaih. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah dia melakukan sesuatu perkara, tidaklah dia melakukan sebuah perkara melainkan dia mendapatinya nutup. Betul-betul tutup blank ya kawan, atau sulit sekali diwujudkan. Ini efeknya dosa. Bukan semata-mata rezeki yang sempit, urusan. Nah, ada urusan apa kayak urusan apa kok mesti ada yang gak beres ya kawan. Cik angele yo, cik sulitnya yo, biasanya gampang-gampang aja. Kayak ada yang menghalangi, kayak ada yang mempersulit, kayak ada yang gak beres, gak nyaman gitu. Ingat, itu ada efek dosanya. Segera istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam ikhwan. Di antaranya ya, di antara barakallahu fikum efek dosa ya ikhwan. Di antara efek dosa adalah zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Dia akan merasakan hatinya gelap. Dia akan merasakan hatinya gelap, seperti gelapnya malam yang pekat. Sehingga kegelapan maksiat itu dirasakan seperti kegelapan pada jiwanya, pada hatinya. Sehingga dia gelisah, gelisah, tidak tenang. Gelap, gelap ya kan keadaan hatinya. Gelisah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan gelisah antara dia dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Sebagian dosa ketika dikerjakan oleh seorang hamba, efeknya tidak berani ketemu dengan orang lain. Takut ketemu dengan orang lain. Jangan-jangan ketahuan sama pihak lain. Jangan-jangan terbongkar jangan, sehingga enggak tenang kehidupan dia. Gelisah terus. Ketemu orang, jangan-jangan tahu dia. Ketemu orang, jangan-jangan paham dia. Terus begitu. Namanya wahsyah. Kegelisahan yang menimpa dia. Ini ikhwan yang masih punya iman yang dibahas sama beliau ikhwan. Adapun orang yang sudah mati hatinya, sudah gelap hatinya, enggak ngefek. Hah? Dosanya enggak ngefek. Enggak ngefek. Ya kayak orang barakallahu fikum. Ya pokoknya melegalkannya secara contoh. Orang biasa minum khamr 3 gelas, 2 gelas. Mentere ya. Glek glek glek glek glek. Biasa. Glek glek glek glek glek. Biasa. Glek glek glek glek 3. Biasa. Menter. Enggak ngefek. Kenapa? Sudah biasa dengan dosa. Ada seseorang dipaksa dan segala macam oleh kawan-kawan al-muhim, kalah dia dengan hawa nafsunya, minum seteguk itu sudah wah rasanya ya opo, sudah enggak enak, sudah semuanya enggak enak ya. Langsung entah dia mabuklah, fly dan segala macam, dan perasaan berdosa menghinggapi dia. Itu enggak biasa. Artinya orang itu kalau masih punya iman yang sangat kuat, masih punya cahaya iman, begitu ada dosa yang dia kerjakan, ngefek, langsung gelisah. Ada yang beres pada dia. Tapi kalau sudah mati hatinya dengan berbagai macam dosa, maka tidak ada efek sama sekali. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, biasa saja. Fallahul musta'an. Itu semakin parah keadaannya. La haula wa la quwwata illa billah. Di antara efek dosa ialah annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Maksiat itu melemahkan hati dan melemahkan fisik anggota badan. Barakallahu fikum. Ingat sekali lagi, dia masih punya iman ya, merasakan itu. Kalau antum yang biasanya segar bugar, semangat, mabuk semangat ya, tiba-tiba kok loyo yo, kok tidak ada gairah, tidak punya semangat. Kenapa? Biasanya pagi itu sudah sehat, masya Allah. Tahu-tahu kok rasanya gak enak kafe, gak enak semua nih badan yang gelisah, loyo, nggak punya semangat, nggak bisa apa, kalau macamnya. Hati-hati, itu juga efeknya dosa. Efeknya dosa. Segera taubat, segera istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, segera muhasabah. Dosa apa yang kamu kerjakan? Mungkin semalam, mungkin kemarin, mungkin tadi. Dicek ikhwan. Segera taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ya, jangan kemudian dianggap semuanya dosa. Ada teman tanya, kenapa ya akhi? Kok kayaknya lemas-lemas ini? Iya ini, saya kok cahaya banget ini. Kakek dosa ini. Jangan sehubun. Ya, yang namanya orang capek jelas. Ada capek yang dikarenakan keletihan fisik. Ada capek yang dikarenakan dosa. Cirinya gampang. Orang kalau capeknya fisik, itu selesai pekerjaan berat. Habis berat, ngurusi sawit, nyangkul ini, nyangkul itu, sawit boyon. Ya Allah. Keletih ya ikhwannya. Hah? Ini enggak. Dia ngapa-ngapain. Tidak kerja berat, tidak kerja macam-macam. Perasaan dia lemes. Ya, bukan dikarenakan kena diabetes, kena diabetes, kolesterol itu penyakit. Nggak apa ya, normal aja. Anda biasa normal, setiap harinya normal, sehat, walafiat, bergas. Kali itu, kok gini ya, ada nggak beres? Itu dikarenakan efek dosa, efek dosa. Yang lainnya ya kan, ini saya perhatikan dari katanya beliau. Di antara efek dosa barakallahu fikum ialah futur, hirmanut ta'ah. Futur dan malas untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kayak abut, berat sekali untuk mengerjakan amal soleh. Berat sekali. Hati-hati. Ini juga merupakan efeknya dosa. Sebelumnya semangat taklim, wah semangat ngaji dan segala macamnya. Sekarang saya abot mau melangkahkan kaki dari rumah menuju ke tempat taklim, abot berat sekali. Itu namanya ya kan, futur. Itu juga ada efek dosa. Ini efek dosa, hati-hati. Jangan kau biarkan. Jangan kau biarkan. Sebab urusannya adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ketaatan Anda mulai lemot, ya, ketaatan Anda mulai lemot, itu pertanda ada ancaman pada imannya Anda. Iman itu kalau dianggap kayak sinyal, sudah mulai melemah, melemah, melemah. Sudah mulai ada tanda-tanda titik-titik drop. Nah gitu ya. Ini kayak HP ya, drop. Juga demikian. Ketika maksiat, efeknya membuat dia malas untuk mengerjakan ketaatan. Yang ini malas, yang ini malas, yang ini malas, yang itu malas. Hati-hati. Itu pertanda iman Anda mulai lemot, lemot, drop. Nah, ya. Kalau dibiarkan akan menjerumuskan pelakunya kepada perkara yang lebih fatal lagi. Nah, maksiat, gak ada ketaatan, menjerumuskan kepada kebid'ahan, kesyirikan, bahkan kekufuran. Maka segera diperbaiki. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, taubat kepadanya, segera diperbaiki amaliyahnya. Paksa diri kamu untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya ya kawan, efeknya dosa adalah maksiat itu barakallahu fikum, menghilangkan barokah umur. Annal ma'siyata tuqassirul umur wa tamhaqu barakataha wa la. Maksiat itu mengurangi usia, menghilangkan barokah umur. Orang maksiat, lagi dosa, lagi dosa, lagi itu usia dia terus lewat. Sekian bulan, sekian tahun, sekian puluh tahun hanya untuk yang namanya al-maksiat. Tidak ada nilai barokah sedikit untuk umurnya. Umurnya berapa pak? Sudah kepala lima. Anda merasakan apa dalam kehidupan ini? Hampa. Kenapa kok hampa? Dikarenakan selama ini yang dia kecekahnya adalah maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat. Tidak ada nilainya orang semacam itu. Gak ada harganya orang semacam itu. Gak ada gunanya orang semacam itu. Kehidupan dia gak ada barokahnya. Lain halnya dengan orang yang mengisi kehidupan dia dengan taat dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan dia dijaga, ketakwaannya, ketaatannya, amal solehnya, barokah umurnya. Ini juga demikian. Yang lebih berbahaya lagi, efek maksiat barakallahu fikum ialah bahwasanya maksiat itu melahirkan maksiat berikutnya. Ini yang paling berbahaya ya kawan. Allal ma'asi tazra'u amsalaha wa yuwallidu ba'duha ba'dan hatta ya'azza 'ala al-'abdi mufaraqatuha wal khuruju minha. Yang namanya maksiat itu menanam benih semisalnya. Yang namanya maksiat melahirkan maksiat yang berikutnya. Maksiat melahirkan yang berikutnya. Sehingga seorang hamba itu sulit untuk keluar daripadanya dan sulit untuk melepaskan diri daripadanya. Sudah terkekang, terbelenggu oleh yang namanya kemaksiatan. Sulit untuk lepas daripadanya. Ini yang sangat fatal. Dikarenakan terus bersambung. Berantai, maksiat demi maksiat demi maksiat demi terus demikian. Ingat ujungnya yang namanya maksiat, ujungnya kepada kebid'ahan atau kesyirikan dan kekufuran. Bisa jadi seorang hamba itu kufur tanpa sadar, syirik tanpa sadar dengan maksiat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan terkait dengan masalah pribadi-pribadi. Efek maksiat yang berkaitan dengan individu-individu pelakunya. Maksiat tadi barakallahu fikum, ketika dilakukan oleh hampir semua individu-individu yang ada, dilaksanakan oleh sebuah desa, sebuah komunitas, tidak ada kemungkar, enggak ada ingkar mungkar padanya, enggak ada pencegahan daripadanya, semua menganggap biasa, maka yang terjadi adalah hukuman dari Allah azza wajalla. Al-maksiyah, yang namanya maksiyah mendatangkan hukuman dari Allah azza wajalla. Ini hukuman menimpa semua pihak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalian, di kalangan kalian saja. Ketika hampir semua masyarakat itu ahli maksiat, sedikit yang taat kepada Allah, tidak ada lagi upaya nahi mungkar, maka tunggu saat kehancuran. Azab akan turun, hukuman akan turun. Anda perhatikan pada umat-umat terdahulu, barakallahu fiik, yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu diazab oleh Allah azza wajalla kemaksiatan. Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, apa maksiatnya? Lutiyah namanya, homoseksual, LGBT. Diazab oleh Allah azza wajalla dengan azab yang begitu mengerikan. Disebut dalam Al-Qur'anul Karim di yang mujmanya, khulasanya, barakallahu fikum, kampung tadi itu diangkat oleh Allah azza wajalla, diangkat sampai ke langit. Sampai penghuni langit itu mendengarkan suara anjing-anjing yang menggonggong, suara ayam yang berkokok, sangat dekat dengan langit. Kemudian dibalik dan diturunkan ke muka bumi. Bling. Plus dihujani batu setelah itu. Hancur semua yang ada. Dikarenakan dosa lutiyah. Hah? Homo atau sekarang LGBT. Wallahul musta'an. Ini kalau sudah menimpa semua masyarakat. Bukan efek individu, tapi sudah apa namanya mendatangkan hukuman Allah bagi masyarakat-masyarakat tadi, Bang. Kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib apa? Apa dosa mereka? Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan, barakallahu fiik. Akhdul haq bizaid wa daf'uhu bin naqis. Kalau beli orang lain minta dimantapkan timbangannya. Kalau nimbang untuk orang lain dikurangi timbangannya. Ini babnya apa, Evan? Urusan jual beli. Jangan memandang gitu aja kok. Jangan mengatakan hanya begitu. Yang menyebabkan datangnya azab pada kaum Nabi Syuaib itu ini, mengurangi timbangan, dikarenakan sudah merajalela di semua masyarakat yang ada dengan tanpa ada nahi mungkar atau nggak ada manfaat lagi yang namanya nahi mungkar, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diazab ya. Ashabu Madian kalau nggak salah diazab dengan suara petir yang begitu keras yang memekakkan telinganya, mati dengan sebab itu, mati kaku. Azab ya. Wallahul musta'an. Fir'aun dan bala tentaranya, ikhwan. Kenapa kau diazab? Ya kalau Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Kalau Fir'aun dan bala tentaranya jatuh dalam dosa mulkiyah. Sombong. Merasa tinggi di muka bumi. Semena-mena kepada Bani Israel. Merendahkan kaum wanita, membunuh anak laki-laki dan semisal. Diapakan ya, Pak? Ditenggelamkan dalam lautan. Qarun. Ada apa dengan Qarun ya, Pak? Merasa sombong dengan harta yang dia miliki. Ditenggelamkan dalam perut bumi. Apalagi ya, Pak? Semua azab Allah Azza wa Jalla yang ditimpakan kepada umat-umat yang sebelum kita itu semua dikarenakan al-ma'siyah, dosa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal dengan ragam-ragam maksiat yang ada. Ketika sudah merajalela sudah menyebar luas di semua masyarakat yang ada. Tidak ada nahi mungkar atau enggak mungkin lagi menerima yang namanya nahi mungkar, maka tunggu saatnya azab Allah akan turun. Kalau sekarang, tunggu saatnya hukuman Allah akan turun kepada kalian. Barakallahu fikum. Tidak peduli. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam banyak ayat Allah menyebutkan tidak peduli apakah datangnya itu ketika di malam hari saat mereka tidur, ataukah di pagi hari, di siang hari ketika mereka bermain-main. Tidak peduli. Akan datang dengan tiba-tiba, hanya Allah yang tahu, mungkin pagi, mungkin petang, mungkin siang, mungkin malam, menghancurkan mereka semuanya. Setiap kali ada bencana, dari bencana-bencana yang memakan banyak korban, atau cek ke belakang, tidak lepas dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan membahas yang terdahulu, dan sekarang Evan, pada umat sekarang Evan. Tidak usah jauh-jauh luar negeri, Indonesia saja. Di Jawa Tengah sana, di Jawa Tengah sana Evan, di wilayahnya di dekat Dieng, Dieng Jawa Tengah ya, pegunungan. Dieng itu tinggi. Barakallahu fikum. Di sana itu barakallahu fikum ada sebuah desa. Saya biasa melintasi, ditunjukkan. Ini Ustaz desanya Ustaz. Bekas desanya. Dulu cukup lama Ikhwan ya, sudah puluhan tahun yang lalu, ada sebuah desa. Desa ini masya Allah subur, makmur. Subur, makmur, rezekinya lancar. Semua orang-orang di desa itu luar biasa, rezekinya lancar, rezekinya makmur, hidupnya masya Allah. Beda dengan desa yang lainnya ya, yang ini paling makmur. Dengan kemudahan-kemudahan rezeki semacam itu barakallahu fikum, banyak di antara mereka yang lalai. Kebiasaan masyarakat di sana adalah hura-hura. Semakin hura-hura, semakin lancar rezekinya. Namanya apa ya, Pak? Istidraj. Biasa, mereka biasa mengadakan pesta semalam suntuk. Ngapain? Hah? Toa. Tau toa ya? Minum-minuman ya. Sana kan daerah dingin ya. Nah, ben anget dikasih tawaan gitu ya. Minum-minuman segala macam yang berujung kepada main perempuan dan segala macam itu biasa. Enggak mempan yang namanya dakwah, enggak mempan yang namanya nasihat, enggak mempan yang namanya itu semuanya. Enggak mempan. Suatu malam, ini kisahnya ikhwan-ikhwan yang di sana, suatu malam barakallahu fikum, banyak desa dikagetkan dengan suara yang begitu keras. Hujan yang lagi lebat, ada suara kayak dentuman. Deng. Kaget. Mereka kemudian ada yang nengok keluar. Itu mereka, sebagian mereka saksi mata melihat ada yang namanya batu itu besar. Itu tumbang, batu itu longsor, kayak terbang gitu ya, dari atas terbang. Orang desa selain desanya tadi itu melihat, awas-awas ada batu yang melayang gitu ya, nggak mengenai desa ini, mengenai desa yang tadi. Bleng, bleng, betul-betul hancur desa yang tadi. Tertimbun oleh batu-batu yang besar, pohon-pohon yang begitu besar, dari atas itu longsor, desa yang di bawahnya nggak kena, jadi melewati gitu ya, jadi melihat, kena sebelah, terus begitu, semua tertimbun, tidak ada lagi bekas-bekas desa lagi. Sekarang dibikin semacam kayak monumen gitu yang bawa batu-batu prasasti. Disebutkan penjelasannya, ini desa ini gini-gini, akibat gini-gini, lengkap di pinggir jalan. Secara teori kan ya, longsor kan kena yang duluan kan, yang paling dekat dengan itu, red, langsung ke bawah sana kan, ini enggak, kayak lompat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Yang belum lama ini, banjir bandang di Bogor. Ya, dengar tuh ya. Ya, bukannya Bandung, yang di Garut. Yang di Garut. Itu sungai yang meluap. Bayangnya orang mungkin arus air yang terlalu deras. Enggak. Meluapnya itu sangat tinggi dan menggerus semua yang ada. Semua yang ada. Awalnya ini mungkin biasa aja mungkin. Mungkin apa sungainya apa atau apa. Ditelusuri enggak. Ternyata di sana biasa. Masyarakat di sana, pemuda di sana biasa dengan yang namanya prostitusi. Dan biasa orang-orang yang sudah semacam itu ya kan, aborsi dan segala macam dibuang di sungai tadi. Set, buang sungai tadi. Itu biasa. Merajalela, tidak ada yang mengingkari. Ada tapi enggak digubris. Hancur. Hancur. Dalam keadaan barakallahu fikum, jarak antara kali itu dengan desanya jauh sekali, jauh. Tidak terbayang bakal kesana. Sebagian tempat yang di pinggir kali enggak kena. Enggak kena. Secara teori kan duluan yang gitu ya. Enggak kena. Tapi yang jauh melambung. Allah Maha Kuasa. Mesti ujungnya benang merahnya ada di sana maksiat kepada Allah. Bahkan tsunami Aceh yang sebelumnya Evan 2004 juga demikian. Dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang ujungnya maksiat. Hah? Malam sebelum hari Ahad. Biasanya hari Ahad pagi ya, betul. Bapak diem. Ahad apa Senin? Ahad apa Senin? Ahad pagi, tanggal 26 Desember 2004. Saya berpulang dari Yaman. Itu malam minggunya. Diadakan sebuah acara yang tidak pernah ada sebelumnya. Acara malam mingguan, alam Natal di pantai. Dan di sana digelar acara yang luar biasa maksiat. Masa saya gambarkan ya. Al-Muhim maksiat. Biasa ya kan. Al-Muhim gak ada sebelumnya. Biasa ke paginya, hancur. Al-Muhim mesti. Ketika ada yang namanya bencana yang besar semacam itu, ujung-ujungnya atau perhatikan sebelumnya, mesti ada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla yang merajalela, yang merata di tempat tersebut. Tidak ada yang mengingkari atau ada yang mengingkari, tapi tidak digubris. Kalau sudah kathrul khabath, sudah banyak yang namanya kejelekan, keburukan, maka tunggu saatnya para kuasa hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Itu berkaitan dengan seluruh masyarakat. Maka ini pentingnya yang namanya dakwah ilallah. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara faedahnya adalah untuk menolak azabnya Allah Azza wa Jalla. Selama ditegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar di sebuah tempat. Selama ditegakkan dakwah yang sahihah di sebuah tempat. Insya Allah akan tertunda atau tidak akan ada hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka di samping penyuluhan kepada masyarakat supaya jauh dari yang namanya dosa dan kemaksiatan, semangat dalam berdakwah, semangat dalam nahi mungkar barakallahu fikum, sebab dengan cara semacam itulah akan tertolak hukuman dari Allah Azza wa Jalla pada sebuah penghuni desa. Ala kulli hal ikhwan, dampaknya sangat banyak pada fisik, pada hati, pada keimanan, pada ketakwaan, pada agama kita, pada ketaatan kita, pribadi kita, keluarga, masyarakat. Itu sangat luar biasa efek daripada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai Bani Adam yang selalu jatuh dalam kesalahan, maka wajib atas kita semuanya berupaya sekuat tenaga untuk menjauh dari maksiat tadi dan selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas semua dosa-dosa yang kita laksanakan, yang kita tahu ataukah tidak, disadari ataukah tidak, diilmui ataukah tidak. Kita selalu istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan sejujur-jujurnya dan seterus-terusnya, dan sekuat tenaga kita benahi iman kita dengan amal saleh dan menjauh sejauh-jauhnya dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini efek maksiat. Satu poin ya, ketika maksiat yang semacam itu efeknya, ada pada sebuah dakwah, hancur dakwah tadi. Itu kenapa dalam dakwah salafiyah sedikit pun tidak boleh yang namanya dakwah itu dicampuri oleh hal-hal yang berbau maksiat, apalagi penyimpang. Jangan meremehkan ya. Efek maksiat luar biasa. Jangankan pada sebuah dakwah, pada individu luar biasa. Sehingga harus bersih, murni yang namanya dakwah dari semua penyimpangan yang ada, dari semua maksiat yang ada. Sekuat tenaga bersih para ulama. Dakwah diiringi dengan maksiat akan hancur. Dakwah diiringi dengan penyimpangan akan hancur. Barakallahu fiik. Itu kenapa salafun shalih dan juga para ulama una betul-betul sangat keras pengingkarannya, ingkarul munkar terhadap upaya-upaya yang dilakukan sebagian pihak yang mengotori berbagai macam upaya dakwah dengan maksiat atau dengan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Bukan terkait dengan masalah dia bid'ah ataukah bukan bid'ah, tetapi bahaya laten sebuah kemaksiatan barakallahu. Jangan sampai ada pada dakwah kita semuanya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Pas jam 4:30 kurang sedikit. Saya kira cukup sekian. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Wawasannya cukup luas terkait dengan bahaya dan efek negatif sebuah dosa. Jangan meremehkan dosa sedikit. Sering-seringlah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Seringkali evaluasi. Siapa tahu hal-hal yang menimpa kita akibat daripada dosa kita sendiri. Wallahul musta'an. Mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiq wal hidayah sehingga kita terbimbing di jalan yang lurus, jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan dilindungi dari berbagai macam maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu